Nah inilah yang akan dipertahankan menjadi agama Nusantara. Oh, itu loh Pak. Makanya jas merah, jangan melupakan sejarah. Sebetulnya hadirin sekalian, hal-hal gini sudah lama. Dan sejak itulah hadirin sekalian, terjadi pergulakan antara Putiah dengan Abaah. Bahkan wali-wali dari Arab ajarannya sudah mulai tergeser, tergerus jauh. Dan bahkan ada suatu guliran untuk anti wali Arab. Dengan menggulirkan, jangan tergantung kultus sama wali Arab. Wali Arab itu cemen, wali lokal enggak kalah hebatnya. Untuk menunjukkan kehebatan, dibikinlah karomah-karomah yang hebat yang saya ceritakan tadi malam. Sehingga masya Allah, coba bayangkan Sunan Giri ketika diserang kerajaan Majapahit dengan pasukan yang ratusan ribu, karena tidak ada pasukan santrinya pada tidur, kalam pulpen yang sedang digunakan untuk menulis dilempar jadi pusaka kolomunyeng. Munyeng-munyeng nubrukin ini pasukan Majapahit, ketotok mati, masya Allah. Waduh. Kalah itu Rasulullah yang ketika mau perang Badar aja menangis istighosah dan melakukan pakai baju perang. Ini tinggal ngelempar kolomunyeng. Subhanallah, hebat wali Jawa itu. Ya. Yang tidak kalah pentingnya dari sekalian, yang tidak kalah hebatnya masya Allah, bagaimana sekarang ini Sunan Bonang bisa menyulap buah aren jadi emas. Ya. Hebat. Apalagi ketika saat dia berdakwah, Sunan Ampel direcokin sama lembu peteng. Lembu peteng mau nusuk itu gak bisa bergerak begini. Itu kan gitu. Sampai dia minta maaf baru bisa bergerak. Lu enak banget gitu ya. Dari sini hadirin sekalian, distorsi pemalsuan. Sehingga kita itu tidak tahu secara persis bagaimana dakwah wali. Gak mungkin Pak, gak susah. Sehingga perjuangan yang banjir darah keringet terhapus dengan cita koror. Dan perjuangan lapangan yang begitu bersiku. Coba aja antum sekarang ngadepin orang yang sudah muslim aja susah, apalagi Hindu Buddha. Hilang semua ditelan dengan film horor. Yang tadi bisa masya Allah lempar. Bahkan ketika saat perang, Sunan Bonang dengan gampangnya mengkipaskan sorban, keluar tikus ribuan. Ya bahkan ratusan, bahkan jutaan nyerang pasukan Majapahit, digigitin itu langsung jempalik semuanya. Coba bayangkan, subhanallah. Itu anehnya Pak, antum kalau baca sejarah mereka, kenapa wali Arab tidak begitu banyak karomahnya? Ini sudah kita cium bau antipati wali Arab, dai-dai Arab yang sudah mulai distorsi. Bahkan sejak Manunggaling Kawu Gusti menjadi resmi, Pajang menobatkan menjadi agama resmi, Hati Wijoyo anti orang Arab, anti wali Arab, anti kearab-araban. Gak jauh kan seperti sekarang antum lihat, apa aja dari Arab ditolak, bau Arab ditolak, dikit-dikit Arab gak bener. Yang bener siapa? Joyo Boyo. Kalau gak gitu tadi Prawoto. Kalau enggak gitu, minimal Joko Tingkir. Nah. Kemudian hadirin sekalian, karena jasanya Ki Pamanahan, maka dikasih tanah sebengkok. Semua daerah pleret dikasihkan kota gede. Sampai pleret dikasihkan ke Pamanahan. Jasanya karena bisa membunuh Haryo Penangsang. Nah pada saat itulah untuk mengakrabkan persaudaraan anaknya Ki Pamanahan, dinikahkan dengan anaknya Hadiwijoyo. Yang akhirnya ya senjata makan tuan. Dia awalnya diangkat hanya menjadi bupati di daerah di kota gede, akhirnya mengalahkan Pajang, dan pada akhirnya mengalahkan Sinar Pajang, redup. Dan bahkan ketika saat itu Pajang meninggal dunia dan berusaha untuk mengangkat penggantinya, dilawan habis-habisan oleh anaknya Ki Pamanahan yang tidak lain adalah Senopati. Sejak itulah muncul kerajaan di Jogja. Senopati pun julukannya sangat gagah sekali. Senopati ing Ngaluko, Mas Ngabeng Loring Pasar Senopati ing Ngaluko, Sayyidin Panetep Panotogomo. Itu julukannya. Jadi Mas Ngabeng loring pasar, berarti menguasai semua lor pasar itu, kekayaannya dia. Senopati Ngalugo, yaitu panglima perang yang gagah berani. Tapi anehnya kemana-mana bawa jarit, pakai jarit. Perangi piye kan gitu. Nah, itu kan lucu, orang Jawa itu pusakane cili-cili, nenek nusupi gimana? Beda dengan Rasulullah segini kan. Itu lihat pusakanya, senjatanya orang Jawa sama ini. Gitu. Gitu. Wah ini aja ngalai pematu mas, dilempar gitu. Ini masya Allah. Nah sejak itulah Senopati Ngalugo berkuasa. Akhirnya digantikan oleh anaknya Amangkurat I, Amangkurat II, yang dia itu adalah sangat sadis, membunuh ribuan ulama, kemudian agak menggeliat dan mulai netral dan jaya berkibar pada saat Sultan Agung yang namanya adalah Raden Mas Jatmiko menjadi Raja Sultan Agung dan melakukan perlawanan penjajah, termasuk menghabisi Portugis, menghabisi Belanda. Namun kejayaannya tidak lama, ya. Dia itu memang tegas. Kenapa? Dia salah ijtihad. Karena pasukannya kalah perang, panglimanya dibunuhi semuanya. Akhirnya kehabisan kader, ya. Dan dia itu pecinta rokok. Sehari itu puluhan batang dihisap. Bahkan upacara kenegaraan pun gak bisa lepas dari rokok. Sampai ada pegawai khusus yang nyumek itu, gak mau upat. Itu. Jadi ada pegawai khusus untuk nyalain rokok. Kalau mati ada yang nyalain sendiri. Itu. Sampai duta besar dari Belanda itu terheran-heran dengan dia itu seneng rokoknya. Di rokok sampai terjadi cerita horor juga. Ya. Kenapa? Asal-usulnya ada rokok Roro Mendut. Enggak saya ceritakan nanti. Ya, itu Roro Mendut itu cerita khusus zaman Sunan Sultan Agung. Oke. Kita sekarang masuk ke rukun Islam, rukun imannya jaringan Islam liberal. Jaringan Islam Nusantara yaitu JIL. Ya. Ya, jaringan Islam liberal kan JIL. Nah, ini JIL. Modul lebih sulit lagi dipegang kan gitu. Hadirin sekalian, kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam Nusantara ini alurnya dari sana, ingin mempertahankan jiwa manunggaling kula Gusti yang dipertahankan walaupun hegemoni kekuasaan terjadi berbagai macam ini, tetap agama Mataram Islam adalah agama manunggaling kula Gusti. Ya. Sampai pecah menjadi empat. Maaf Pak ya, kerajaan Mataram Islam itu pecah menjadi empat dan berkuasa kurang lebih 355 tahun itu tidak pernah berdaulat karena gesekan dan tengkar antar saudara, apalagi dimainkan oleh Belanda, diadu oleh Belanda, sampai akhirnya Pangeran Diponegoro itu ngambek, gak mau jadi pangeran, gak mau jadi raja karena kecewa mereka melakukan kerjasama dan mereka melakukan kong kali kong dengan Belanda, menghancurkan rakyatnya sendiri. Akhirnya pada saat itu terpaksa kerajaan Mataram dipimpin oleh raja umurnya 2 tahun, gak punya kader. Apalagi Pangeran Diponegoro itu membuat basis yang ingin mendirikan satu kerajaan yang sistemnya lebih islami dan membasiskan kekuatannya di Gua Selarong, tapi akhirnya ditangkap. Ki Mojo juga ditangkap, yang lebih islami, yang lebih sunnah, dibuang ke daerah Minahasa. Makanya di sana banyak ada di tengah Kristen ada komunitas yang masih muslim. Dan bahkan semua muslim karena dulu islamisasi yang dilakukan oleh Kiai Mojo. Kalau antum melihat fotonya itu jenggotnya panjang, sunnah. Karena si Diponegoro itu juga sudah mulai sunnah, cuman pembelajarannya dia kurang dalam karena sibuk dengan peperangan dengan Belanda. Makanya pada saat zaman itu muncul sebetulnya pahlawan yang ingin menegakkan Islam, syariat Islam di Indonesia. Yang pertama di Sumatera Imam Bonjol, yang murid paling ketolnya adalah Tuan Kurau yang dari daerah Sibulga yaitu Medan. Memang dia itu keras Pak. Ya biasa watak orang Batak itu nampak kental sekali. Dia itu masya Allah serangan pembelaan terhadap Islam sampai yang mendalangin orang-orang yang melakukan adu ayam, judi, dihabisin sama beliau. Itu yang akhirnya menjadi satu menjadi stigma terus bahwa keras-keras ini ya Tuan Kurau. Bahkan ketika dia dakwah ke Sibulga, ke Medan, masya Allah, pengaruhnya sangat dahsyat. Bahkan sampai sekarang banyak orang-orang Batak, beberapa etnisnya itu Islamnya kokoh keker karena berkat dakwahnya Tuan Kurau, yang terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang di antara mereka ada yang pernah haji, ya di antaranya Tuanku Miskin, terus beberapa temannya sampai dikatakan macan nan selapan. Di antara mereka sempat mengkaji serius kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya ini menjadi musuh utama Islam Nusantara. Itu. Makanya ini salian ketidaksukaan keraton terhadap Pangeran Diponegoro dan juga murid-muridnya termasuk Kiai Mojo, karena keinginan dia untuk membasmi berbagai macam penyimpangan Islam di kerajaan, yang keduanya kerjasama menuk kemunafikan dan menjual negara, ketiganya dia ingin terus eksis menegakkan dinul Islam. Itu. Nah hadirin sekalian, maaf. Yang pertama, Islam Nusantara mendasarkan teologinya, ya, rukun iman yang pertama. Semua orang-orang yang mengikuti jaringan Islam liberal ini Nusantara yang melahirkan, maaf, yang medani tiga, Pak. Hasil cinta segitiga mut'ah sementara antara liberalisme, kejawen sama Syiah. Makanya sejak awal isu munculnya Islam Nusantara, saya yakin, seyakin-yakinnya di balik itu, di belakang itu tidak lain adalah kelompok kejawen, Islam liberal dan Syiah. Mereka selingkuh untuk kawin sementara, untuk nikah mut'ah, sampai nanti anak yang diinginkan yaitu Islam Nusantara lahir. Dan nanti kalau sudah lahir, yakin masing-masing punya misi sendiri. Ya, ya namanya aja nikah mut'ah kan, yang penting seneng seminggu kan. Ya nanti soal nanti terjadi apalah nomor sekian, yang penting yuk kita mut'ah, yang penting kalau syukur-syukur punya anak, anaknya namanya Nusantara, Islam. Nah di Nusalian, prinsip yang dia bangun Islam Nusantara nomor satu adalah umat Islam, ya mana ini sih? Umat beragama mesti bisa menerima dengan ikhlas adanya perbedaan antara mereka, karena perbedaan itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Nah ini rukun iman yang pertama. Jadi hadirin sekalian, dia itu nampak membawa banyak akidah sesat. Yang pertama Jabriyah. Udahlah, sesat biarin aja, maling biarin aja, kan itu kehendak Tuhan. Lah ya kan Pak? Ini Jabriyah tulen. Nanti ada orang sekarang pilih agama Nasrani, ya silahkan, itu kan kehendak Tuhan Mas. Pilih sekarang gak beragama, ya lumayan, kehendak Tuhan. Bahkan ketika saya seminar dengan mereka, dengan tegasnya mengatakan, kita alhamdulillah akrab dengan semua kelompok, termasuk teman-teman kita ateisme. Dan kita juga, padahal muslim, dia ngaku muslim ketika itu. Kita juga alhamdulillah sudah bisa menjadikan di antara mereka beragama. Dan alhamdulillah saya sudah berhasil untuk mengkristenkan. Dan ada yang milih agama Hindu, ya lumayanlah daripada gak beragama. Dan kurang ajar itu Pak. Subhanallah. Ya. Itu kayaknya ingin ngeledek saya. Alhamdulillah saya gak terpancing, karena saya bukan ikan pari. Enak aja dipancing-pancing. Ya. Itu. Subhanallah, acara itu Pak asalnya gak ada musik. Tiba-tiba ada musik live. Itu subhanallah, padahal si panitianya, Ustaz ini enggak ada panitia, terserah Ustaz nanti ketika nyanyi tinggal di mana, mana terserah kan gitu. Aduh, ini pasti ini karena saya ada Wahabi ini, dihancurin nih, ayo diusir biar keluar dari sini. Itu diusir pakai yasinan aja, ngajir kok setan Wahabi katanya. Iya, kalau mereka ngeledek kita, ah gampang tuh ngusir setan Wahabi dari masjid. Bacain aja Yasin, ngajar tuh minggat. Nah, itu. Kenapa kita harus ikhlas menerima perbedaan agama? Kita biarkan Yahudi, biarkan Nasrani, Buddha, Hindu, orang keluar masuk agama biarkan. Karena itu semua bagian daripada rencana Tuhan. Udah. Takdir qadarullah wa masya'a fa'al. Mas, sampean kok judi? Ya udahlah, takdir Allah, Mas. Saya kalau enggak ditakdirkan Allah juga enggak judi. Loh, Mas sampean kok zina? Iya, Mas. Ya kan ini juga takdir Allah, lumayan buat ngobatin pusing. Loh, semua begitu. Ujung-ujungnya apa ini? Kalau sekarang rukun iman yang pertama mereka adalah semua perbedaan itu rencana Tuhan. Semua orang milih agama itu rencana Tuhan, biarin. Astagfirullah. Terus kemudian kita akan mengakui semua agama benar, liberal di dalamnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya diri sekalian, di situ nanti dibikin orang tidak setia kepada agamanya. Oh, boleh pindah-pindah sono sini, mana mungkin ada akidah, keyakinan, pembelaan, walak wal baro, gak perlu. Oh, kita juga besok boleh Kristen, besok boleh Yahudi, besok boleh Katolico, besok Dharma Gandul. Ya udah, terserah. Mau ikutin aliran mana aja, ada Pangestu, Broto Kesewo, ada Subud, ada Sumarah, terserah, milih mana aja. Itu alasannya satu aja, yang penting jangan mengganggu Kamtibmas. Subhanallah. Rukun iman yang kedua, tidak boleh ada intimidasi dan pemaksaan dalam urusan agama dan keyakinan. Okelah, kita terima rukun iman mereka. Memang betul, Islam ketika memberikan kemerdekaan beragama, maknanya satu, memberikan kebebasan orang lain untuk meyakini agamanya. Kemudian yang kedua, dia juga bebas untuk mengekspresikan simbol-simbol agamanya. Yang pincang, kenapa toleran hanya untuk mereka, bukan untuk kita? Mana ada toleran sekarang di Aceh? Mana ada toleran sekarang di Lombok? Mana sekarang ada toleran untuk mereka-mereka yang menciarkan agama di Eropa, di Amerika? Mana ada toleran di Myanmar? Mana sekarang ada toleran di Eropa, Andalusia? Enggak ada. Ini yang kita sayangkan. Toleran belah sebelah, ya. Toleran berat sebelah. Tidak untuk kita, tapi untuk mereka. Apa yang boleh buat mereka bukan boleh buat kita. Itu yang kita sayangkan. Sehingga saya tegaskan, toleran yang intoleran. Ini hadirin sekalian, kita tidak ingkari bahwa prinsip kita di dalam berdakwah nomor satu adalah memberikan orang lain untuk memilih agama. Karena la ikra fiddin, faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Tugas kita hanya menjelaskan resiko benar ini loh, resiko sesat ini. Resiko tauhid, resiko kufur, syirik ada. Karena orang tidak akan bakal ikut sadar kalau kita paksa, apalagi kita gebukin. Yang ada adalah kita ketok sadarannya dengan persuasif, argumentatif, dan dialogis. Nah, dari salian, yang terjadi, mereka bisa membela Ahmadiyah. Mereka juga bisa membela Syiah. Mereka juga bisa membela agama-agama yang dinyatakan minor. Coba bayangkan hadirin sekalian, paguyuban Pasundan aja dibela. Kemarin muncul santer itu. Padahal itu abangan yang paling abang. Ketika diajak masuk Islam, apa ngomongnya dia? Ah, orang Sunda mah sudah masuk Islam sebelum Islam. Itu. Dalam bahasa Sundanya, orang Sunda sama meh Muslim. Gius Muslim sama meh Muslim, sama meh Islam. Jadi orang Sunda itu sudah Muslim sebelum Islam masuk. Dia argumentasinya lihat, Semuanya sudah api enak, enggak usah masuk Islam. Sunda itu sudah muslim sebelum masuk Islam, sebelum datangnya Islam. Yang dengan ucapan Sundanya di antara tokohnya mengatakan, orang-orang Sunda kuwes Islam sama meh Islam. Itu kira-kira begitu, enggak tahu salah atau benar nih omongan gue. Gue bukan orang Sunda, ya. Nah, di Rasulian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Islam pembelaan hak asasi yang abal-abal. Kalau kita tidak, kita berikan kemerdekaan, kita bersikap objektif, kita bersikap toleran, kita bersikap adil, ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita tepati perjanjian, kita dakwai billati hiya ahsan, itu kita, alhamdulillah. Sementara tidak ada di dalam mereka. Nomor tiga, rukun iman yang ketiga menurut jaringan Islam Nusantara, yaitu jin. Umat beragama tidak boleh menghina satu sama lain karena perbedaan sistem keyakinan yang dimilikinya. Oke, kita berikan makna positif, walaupun tafsirnya mereka gak maksudnya itu. Tafsirnya mereka bukan berarti kita berikan mereka kebebasan untuk beragama sambil kita dakwai. Maksudnya mereka, orang berkeyakinan apapun jangan didakwai, jangan diajak-ajak, jangan disesat-sesatkan, jangan disalah-salahkan. Beda kan, Pak? Oke, kita terima la ikra fiddin. Faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur. Tapi, Pak, kita kan harus ada proses wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr toh. Kita harus ajak mereka, kita harus jelaskan itu enggak benar. Tapi enggak mereka. Biarkan. Bahkan nanti ketika kita mencoba untuk menjelaskan ini kufur, ini syirik, ini bid'ah, ini wah, ini sudah enggak toleran ini. Ini enggak toleran, ini harus dibasmi ini orang kelompok ini. Ini rukun iman yang ketiga. Yang keempat, karena dalam hal sesat menyesatkan pada akhirnya Tuhan yang paling tahu, maka sebaiknya urusan ini diserahkan saja kepada Tuhan yang akan memutuskan. Barangkali tuduhan atau klaim dari satu kelompok bahwa kelompoknya lah yang benar sementara yang lain sesat mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali dari wacana keagamaan. Namun setidaknya wacana ini tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak kelompok lain untuk menjalankan ibadah, mengekspresikan keyakinan agama, sebab kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi. Wah, ini Pak, ini subhat paling berat. Loh, sekarang dalam hal sesat menyesatkan yang paling tahu Tuhan, udah deh, biarin aja. Mungkin saja nanti yang kita sesatkan gak sesat menurut Allah. Ya malah yang kita benarkan sesat menurut Allah. Oh, Masya Allah. Sehingga hadirin sekalian, kesesatan itu gak ada standarnya. Karena itu nanti baru kita ketahui setelah kiamat, kita di mahsyar mau dihisap Allah. Nah, baru kita belajar sesat sama benar. Oh gitu Mbak, nanti tablek di mahsyar ya. Daurah di depan his, ini apa namanya? Timbangan. Subhanallah. Pak, kalau yang dimaksudkan memvonis pasti surga neraka, itu memang milik Allah. Tapi hak Allah yang sudah diberikan kepada ulama, pertama nabi, kemudian ulama, untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang sesat, clear sudah. Itu lewat Quran Sunnah yang harus kita ketahui. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adau bih, kalau seandainya datang kepada mereka urusan perkara dalam keadaan aman dan perang, bawaannya biasanya orang-orang awam itu gaduh, walau radduhum ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambidunahum minhum. Kalau seandainya perkara mereka, urusan mereka yang mereka perselisihkan itu dikembalikan kepada Rasul ketika masih hidup, atau kepada Ulil amri dalam masalah agama adalah ulama, maka dia akan mendapatkan jawaban dari urusan yang mereka hadapin, mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah di dalam menyerahkan hak untuk menjelaskan, bukan hak memvonis loh, hak menjelaskan kepada rasul dan ulama sesat dan benar, itu ada standarnya. Standar pertama statis, yaitu Quran Sunnah. Dinamis, yaitu ijtihad. Siapa? Ulil amri. Yang kita persoalkan di sini bukan memvonis, tetapi menjelaskan. Ulama punya hak, para nabi punya hak untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Para pengikut rasul nabi, di antara para ulama ujung tombaknya, punya hak untuk menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, mana yang hak, mana yang benar, mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat. Sekarang maksudnya kamu apa? Kalau yang Anda maksudkan hak vonis, memang betul. Hasil akhir semua adalah Allah. Tapi hak untuk menjelaskan, bukankah Allah mengatakan idza ja'al haqq wa zaqal batil? Bukankah Allah mengatakan inna dina indallahil Islam? Bukankah Rasulullah mengatakan walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada orang yang mendengar si risalahku, Yahudi maupun Nasrani, kemudian meninggal tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, melainkan meninggal di atas atau menjadi penghuni ashabun nar. Jelas kok. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijulukin wa ma alaina illal balaghul mubin, menjelaskan. Makanya Imam Az-Zuhri menegaskan minallahi ar-risalah, datang dari Allah risalah, wa ala rasulil balagh, rasul tugasnya menyampaikan, wa alaina taslim, tugas kita adalah menerima dengan patuh. Clear? Apa yang antum maksud? Maknanya udahlah serahkan kepada Allah aja, kita gak usah kenal, gak usah belajar, gak usah baca Quran, gak usah memvonis orang, biarin sesat, biarin murtad, biarin gendeng gitu. Waduh, kalau begini hancur dunia pak, hancur. Selanjutnya rukun iman yang keberapa? Kita percepat karena mau habis, dan kalau memang gak ada waktu ya gak ada tanya jawab. Kelima, tentang urusan keselamatan di akhirat atau surga juga hendaknya tidak dijadikan pertentangan yang sengit di antara umat beragama, karena sebagaimana urusan sesat menyesatkan, urusan surga dan neraka juga pada akhirnya merupakan hak prerogatif Allah, hak prerogatif Tuhan. Ya. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Artinya, udahlah jangan sekarang ini jelasin ini surga ini neraka. Yang paling tahu Allah, pada akhirnya hak prerogatif Allah. Jangan mengatakan siapa yang begini-begini surga, siapa yang begini-begini neraka. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Hadirin sekalian, siapa yang sekarang beragama Islam dengan baik, Allah akan janjikan surga. Siapa yang melawan Allah dan yang Rasulnya akan diancam neraka. Gak boleh. Itu hak prerogatif Allah. Bahaya rukun iman mereka. Yang kelima. Ya. Masya Allah. Ini Islam Nusantara, Pak. Antum mau terima, gak mau terima. Ini sekarang kenyataan Islam Nusantara. Islamnya Joko Tingkir. Itu. Nah, rukun iman yang keenam. Loh, kalau sekarang Pak, wong isinya dakwah itu kan memotivasi orang, mengancam orang, Pak, ya kan? Ya, tugasnya Nabi itu basyiron wa nadhira. Basyir, memberikan kabar gembira tentang surga, wa nadhira, memberikan kabar gembira tentang kabar susah, ancaman neraka. Dan itu isinya, siapa yang melakukan, siapa yang sholat lima waktu dengan tertib, Allah akan berikan balasan surga. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, maka akan diancam oleh neraka. Keluar dari Islam, itu sudah gak ada lagi, Pak. Kalaupun kita bahas, mas, itu mah fikih klasik. Fikih klasik. Yang fikih modern apa? Yaitu orang sholat gak sholat boleh. Nah itu fikih modern. Orang sekarang nikah perempuan sama perempuan, nikah modern. Laki sama laki untuk nikah boleh, modern. Modern. Jilbab tidak harus menutup aurat gede, itu mah Arab. Yang penting pakaian kepatutan. Kalau sekarang pakai pakaian segini tok karena mau ke pasar, patut. Ya udah silakan. Ya seneng penjual sayur no kan gitu. Ya patut kok. Ya patut gak mas? Ya patut, saya seneng banget mas kalau begini. Ya iya patut. Motomu jelalatan kok. Itu kan gitu. Ya patut. Ya kan gitu, patut. Gitu. Sampai nanti kalau ada orang cuman pakai kotika. Loh, kan pakaian kepatutan. Menurut daerah itu kan patut. Berarti apa itu pak? Jilbab. Masya Allah. Jilbab nanti. Itu kan gitu. Aneh. Ini mereka. Sangat berbahaya pak. Kelupas Islam seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Mereka keluar Islam seperti keluarnya rambut yang diserabut dari adonan roti gak berasa. Allahu Akbar. Di dalam kitabnya Al-Batiniyah ya, Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Yang keenam, semua umat beragama hendaknya sama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal. Karena semua manusia pada dasarnya sama sebagai anak Adam yang dimuliakan Allah. Nah, maknanya bukan sekarang inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, enggak apa. Maksudnya jangan sekarang mengkafir-kafirkan non-muslim. Biarin manusia kok. Allah aja memuliakan anjing. Maksud dia manusia gak kita muliakan. Larinya ke sono. Sehingga ketika saat ada orang yang sekarang ini menjelaskan kesesatan-kesesatan non-muslim, agama ini. Wah ini gak menghormati manusia ini. Kalau ada orang meninggal gak ditengok, gak dikubur secara normal karena non-muslim, diperlakukan tidak sopan, wah ini gak menghormati manusia ini. Ya, dan seterusnya pak. Jadi akhirnya isinya, semua bentuk embel-embel walak wal baro. Kita harus benci total kepada non-muslim, mencintai total kepada muslim, walak wal baro gak ada. Yang ada semua manusia itu mulia. Semua manusia itu baik. Semua manusia itu harus kita hargai. Termasuk manusianya, keyakinannya. Wallahu'alam bishawab. Inilah hadirin sekalian. Hal-hal yang memang Masya Allah. Membuat hati kita pilu. Dan perasaan kita merinding. Dan konsep-konsep yang mereka angkat sangat berbahaya. Nah, di sini ada satu prinsip yang mereka ini kan ya. Pertama, terkait dengan konsep perlindungan agama dalam syariat. Konsep ini sejatinya dimaksudkan untuk melindungi seseorang untuk melaksanakan keyakinan dan kewajiban agama yang menjadikan pilihan mereka. Di dalam Al-Quran terdapat jaminan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ya, memang betul. Terus mereka mengatakan terkait konsep amar ma'ruf nahi mungkar diambil dari hadis man ra'a minkum mungkaron, itu tidak mutlak-mutlakan. Ya, kata mereka malah ada di antara kelompok Islam yang menjadi fal yughayyirhu, bukan fal yughayyiru, fal yudammirhu, hendaknya dihancurkan. Ketiga, terkait dengan konsep nasakh mansukh, konsep ini berasal dari asumsi ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an saling kontradiksi. Anehnya yang dimaksud mansukh adalah nas-nas yang toleran, yang dipertahankan nas radikal, kata mereka. Keempat, lemahnya penegakan hukum di Indonesia, penelitian dilakukan oleh Pusat Studi Agama dan Pemerintah tentang bagaimana cara polisi menangani konflik keagamaan dan yang lainnya, dituduh. Lagi-lagi yang dituduh tidak toleran adalah kita. Adanya kelemahan pendidikan di kalangan muslim, penyebab utama intoleran dan fundamentalis di Indonesia adalah lemahnya pendidikan sebagai akibat kemiskinan sehingga agama dipahami secara dangkal. Harus diakui bahwa kekerasan agama di banyak kasus sering terkait dengan konflik atau kepentingan politik yang berakar adanya perasaan diperlakukan secara tidak adil. Beberapa pihak menggunakan agama sebagai simbol atau sebagai komoditas politik untuk mendapatkan kekuasaan dan untuk menuntut keadilan. Dan memang betul, bahkan kata Kunto Wijoyo, setelah muncul banyaknya partai-partai itu menjadikan sebagai jargon untuk cari suara. Membela Islam kultur, membela Islam abangan ini dalam konteks untuk mencari simpatisan. Nah, ini ancur-ancuran sudah. Nah, saya akhiri begini, Pak. Minum dulu biar semangat. Akhirnya PR umat ini semakin besar. Akhirnya dakwah ini tidak boleh di dalam tempurung kata apa? Kata dalam tempurung. Terkungkung hanya jamaah. Kita enggak melek luar. Bahkan ada di antara ikhwan yang lebih picik lagi. Bukan ibarat katak di dalam tempurung, Pak. Bahkan lebih picik sempit seperti katak di dalam kaos kaki. Bikin kaget orang jumbul-jumbul. Tapi sempit banget. Wih, apa maksud itu? Ternyata katak. Itu ada. Hari gini masih sibuk tahdir-tahdiran. Yang ditahdir ustad-ustad kita. Hari gini kita masih bertikai dalam hal-hal yang masya Allah di antara kita yang bisa kita lakukan dengan cara komunikasi. Dan maaf, kita itu gampang crash, gampang ikutin nafsu, gampang terjadi pecah. Sementara kekuatan batil semakin mengakar, mengokoh. Lalu yang selanjutnya, Dini Salian, saya ingin pesankan bahwa di antara yang mereka rekomendasikan ke pemerintah, antum baca, kelompok jaringan Islam Nusantara ini hanya bocoran aja, ya. Antum jangan disampaikan kemana-mana, ya. Antum dengerin sendiri, ya. Rekomendasinya, kebijakan yang harus ditempuh oleh adalah dengan memperkuat regulasi dan institusi yang menjamin terhadap semua aspirasi ekspresi keagamaan yang dilakukan secara damai, toleran tanpa kekerasan. Negara atau pemerintah tidak boleh memihak bila terjadi konflik yang bernuansa agama, sektarian konflik. Sebagaimana negara dan pemerintah juga tidak boleh ikut campur dalam menilai kesesatan sebuah aliran keagamaan. Oh, Pak, enak, Pak. Mereka ngomongnya enak. Kalau lagi dia yang kena. MUI enggak usah ikut-ikutan. Ngapain MUI memvonis nasib surga neraka orang itu? Emang MUI itu tempat onderdil surga? Gitu. Masya Allah. Jadi MUI itu dituduh jualan onderdil surga. Kalau mau masuk surga kurang lengkap, datang ke MUI. Minta sono. Beli, barangkali pembernya yang kurang, barangkali kursinya, coknya yang kurang, no beli, cok surga ada di MUI. Melakukan penegakan hukum terutama terhadap kelompok yang menggunakan agama untuk melakukan tindak kekerasan, serta kelompok yang main hakim sendiri. Polisi atau penegak hukum harus bersikap tegas dalam menindak kelompok yang melakukan pelanggaran pidana di Indonesia meskipun mereka membawa simbol atau penggunaan jargon agama. Loh, katanya pemerintah enggak usah ikut-ikutan. Aneh, udah biarin aja. Gitu. Nanti dia ngeyel. Ini masalah pidananya, Pak. Itu. Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mentransformasikan nilai-nilai harmoni agama dan budaya. Bahkan mereka itu mengumpamakan mana yang lebih besar, agama atau budaya. Bahwa mereka mengumpamakan budaya agama itu seperti mata uang. Gak bisa dipisahkan. Padahal gak bisa. Agama produk Allah, wahyu. Budaya produk manusia, bagaimana bisa disatukan? Ya, gak bisa. Sekarang ada yang salian, yang lebih lucu lagi, ya. Mereka mengatakan Peradaban dan budaya itu adalah milik semua manusia, bukan hanya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dalam pembentukan budaya peradaban itu hanya fungsinya seperti batu. Itu Pak Hadis ini diplesetin. Jadi kan Rasulullah SAW kan Masya Allah mengamati suatu bangunan yang dibuat oleh nabi-nabi, kemudian tinggal satu bata. Rasulullah mengatakan, ana tilkal labina, sayalah batu itu. Jadi Nabi Muhammad itu kecil. Padahal Pak, Rasul ini menjelaskan misi bukan fungsi. Apa itu misi? Misi para rasul, para nabi itu di dalam membangun Islam seperti membangun gedung. Semua telah melakukan, dari mulai Nabi Nuh, Nabi ini, sampai insinyur terakhir ibarat bangunan adalah Rasulullah SAW. Dan itu sudah tuntas. Cuma wewenang Pak, kalau saya tanya kepada antum semua, ketika ada gedung besar, kemudian dibangun oleh banyak insinyur, yang dimintai pertanggung jawab oleh pemilik gedung siapa? Insinyur awal, tengah, atau terakhir? Terakhir. Nabi Muhammad lah yang berhak untuk mengejawantahkan inna dina indallahil Islam. Maka tidak salah kalau orang Islam menegaskan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min fa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau seandainya ada orang mencari agama selain Islam, Allah tidak terima, dan akhirat tergolong orang-orang rugi. Kenapa? Karena semuanya insinyur, misinya sudah diambil oleh nabi berikutnya, akhirnya beselit kontrak terakhir yang legal adalah Nabi Muhammad. Ketika kita sekarang sebagai pemilik gedung, minta pertanggungjawaban kemana? Sebagai fungsi, Islam semua milik Rasulullah. Sebagai misi, memang bergantian estafet. Sejak Nabi Nuh, kemudian diganti Nabi Yunus, Nabi Soleh, Nabi Hud, kemudian berikutnya akhirnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakmi, Zakaria, sampai semua terakhir Rasulullah dinubatkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, magana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin, sebagai penutup para nabi, sebagai pengakhir penasakh. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Clear. Sekarang kalau memang begitu Pak, dia gak konsisten melarang pemerintah untuk ikut campur dalam masalah urusan konflik agama. Dia nyuruh-nyuruh. Siapa yang disuruh? Ntar dulu, dengerin selanjutnya. Ya. Oleh karena itu semua kementerian terkait, khususnya Kementerian Agama, Kementerian Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah, harus bisa bekerja sama, saling erat dan saling mendukung. Oke? Untuk apa? Nomor 4. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat dan melindungi kampung-kampung adat dan budaya sepanjang ekspresi agama dan budaya yang diperlihatkan dilakukan secara damai, toleran, dan tanpa kekerasan. Yang 5. Kepada Kementerian Agama, hendaknya terus-menerus meninjau dan memperbaiki kurikulum pendidikan agama yang menumbuhkan kesadaran beragama dan juga bisa membangun toleransi kehidupan beragama di kalangan umat Islam. Pendidikan agama di sekolah harus bisa bersinergi dengan pendidikan kewarganegaraan yang bisa diarahkan pada pembangunan karakter bangsa. Pendidikan agama di sekolah umum juga hendaknya digabungkan dengan pendidikan budi pekerti atau akhlak yang diangkat dari nilai-nilai kearifan lokal. Bukan nilai-nilai akhlakul karimah Islam. Kearifan lokal. Kalau hormat sama orang munduk-munduk, kalau lewat nderek langkung, amit sewu, sekalian aja amit sejuta. Untuk itu dipandang perlu nomenklaturnya dirubah menjadi misalnya pendidikan agama dan budi pekerti untuk tingkat sekolah dasar, pendidikan agama dan kewarganegaraan untuk tingkat menengah, dan perbandingan agama untuk tingkat atas. Maknanya apa Pak? Pendidikan perbandingan agama, semua agama benar. Itu yang mereka targetkan. Dan sudah anak kita itu nanti keluar kayaknya jadi snokorkonnya kalau sekolah terus itu. Nah, sayangnya Saya katakan toleransi yang mereka gembor-gemborkan omong kosong. Hangus dengan rekomendasi berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Agama hendaknya terus-menerus mengawasi penyebaran paham Salafi Wahabi radikal, serta harus berusaha mencegah masuknya paham seperti ini ke lembaga-lembaga pendidikan agama, baik yang formal maupun yang non-formal. Loh, kalau nanti begitu cabut izinnya, Mas. Jangan segan-segan cabut. Masya Allah, bahaya. Ini, lu katanya pemerintah gak boleh ngurusin soal kelompok ini. Ini jelas. Yang pertama tabrakan, karena apa, Pak? Itulah kefanatisan membuat kebutaan. Ya, katanya di dalam suatu asar bahwa orang fanatis itu cenderung buta, sampai tidak paham apa yang ditulis baru saja. Kalau lupa yang tahun lalu wajar, apalagi tahun bahula. Ini baru ditulis nomor satu, kebijakan yang harus ditempuh adalah dengan memperkuat regulasi institusi yang menjamin terhadap semua ekspresi, semua ekspresi keagamaan yang dilakukan cara damai, toleran, dan tanpa kekerasan. Siapa yang keras? Negara atau pemerintah tidak boleh memiliki memihak bila terjadi konflik yang bernuansa agama, dan juga tidak boleh ikut campur dalam menilai kesesatan sebuah aliran keagamaan. Tuh, ini kok sudah diajak menilai bahwa Salafi sesat. Nah, ini gimana loh? Aneh ini. Suatu hal yang sangat aneh bin ajaib, ya. Dan ciri-ciri aliran sesat yang mengikuti hawa nafsu itu, Pak. Teorinya itu kontradiktif dan saling mendistorsi antara yang dia sarankan dan dia nasihatkan. Yang terakhir, kepada perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan, serta lembaga-lembaga penelitian pengembangan litbang di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Kebudayaan, hendaknya terus-menerus melakukan penelitian guna menemukan dan mengembangkan pola harmoni antar agama dan budaya yang diangkat dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Kearifan lokal itu budaya-budaya yang mereka anggap bagus. Contoh kalau di Jawa itu memayu hayuning bawono. Wah, itu berarti di sini merawat alam itu semakin indah dengan cara toto titis dadine tentrem. Nah, ini kearifan lokal Jawa. Toto berarti ditatah, toto titi dijalankan, titis tepat. Nah, jadinya tentrem. Untuk sikapnya harus bermental rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu kata orang Jawa ya. Ini saya kasih contoh kearifan lokal, nanti terserah untuk menilainya. Nah, kemudian orang Jawa juga punya kearifan lokal, dan ini harus kita tiru. Mangan enggak mangan, sing penting ngumpul. Mutiar kabeh. Itu. Kalau ikut begini kelenger kita. Mangan enggak ngaman ngumpul enak banget. Ya, ngeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Wah, keren banget orang Jawa. Tapi tukang demo ternyata. Ya. Dan masih banyak. Makanya ketika itu saya katakan, Bapak, menurut pakar Profesor Dr. Suwardi, ini pakar kejawen Indonesia yang ada di Jogja, mengatakan kearifan lokal ini adalah sangat problematik. Kearifan lokal maksudnya menurut etnis di Indonesia ini hampir ada 300 etnis atau daerah yang mana? Lihat Sumatera dengan berbagai macam daerahnya aja punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Belum Kalimantan, belum Jawa, belum lagi Bali, belum lagi Timur. Aneh. Kita hukumkan untuk seluruh Indonesia yang otomatis heterogen. Bagaimana kita akan menerapkan suatu homogen kepada heterogen? Enggak akan mungkin itu terjadi. Yang bisa adalah Islam. Kenapa kita memilih suatu yang sulit meninggalkan yang mudah? Pak, untuk mengatur menyatukan dengan Islam kan gampang sebetulnya. Tapi menyatukan dengan kearifan lokal, ada orang yang bisa terima semua. Orang Sumatera, mangan enggak mangan sementing ngumpul, Mas. Mau terima sampean? Itu mendingan we balik nang Jawa, Mas. Aja ngatur-ngatur kene kan gitu. Ngapain lo ngurusin saya? Itu man enggak ngaman ngumpul itu kan sampean sono di Solo. Enggak bisa. Itu ya. Dengan demikian, hal-hal yang seperti ini harus kita sampaikan kepada antum semua supaya kita menjadi orang-orang yang ini bagus dan tetap istiqomah. Dan antum sudah punya gambaran sekilas Islam Nusantara, Islam Nusantara seperti itu. Dan insya Allah nanti kita pertajam kalau sudah selesai. Kira-kira 3 tahun lagi lah buku saya. Saya tulis sejak tahun 2000. Saya sudah mulai niat tahun 2006 Pak. Sampai sekarang belum selesai. Saking hebatnya. Gitu. Itu. Makanya doakan nanti kita bedah judulnya Fakta Baru Tentang Wali Songo. Ya, nanti antum akan membaca terkaget-kaget. Banyak sejarah yang disembunyikan. Kita bongkar habis-habisan. Bongkar kebiasaan lama. Itu kan gitu. Demikian karena waktu yang membatasi kita. Dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.